Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini hari Ahad tanggal 28 Jumadat Tsaniyah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita masih berada di pembahasan tentang Kitabul Haji wal Umrah, pembahasan tentang haji dan umrah yang terakhir, babnya bab keberapa? 253, yaitu larangan orang yang ihram memakan telur dari binatang buruan yang sengaja binatang itu diburu dan diambil telurnya untuk orang yang ihram itu, atau atas perintah dari orang yang ihram tersebut. Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian sebelum saya lanjutkan pada bab yang berikutnya lagi, alhamdulillah kemarin dan tadi ada pengajian yang mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, yaitu tentang dahsyatnya doa dan juga tentang bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Basalamah LC dari Jakarta. Dan beliau adalah teman sudah lama ketika kami sama-sama sekolah di Arab Saudi. Beliau di Madinah, saya di Al-Qasim di Unaiza. Tadi beliau ada menyampaikan satu masalah, yaitu tentang kita ini perlu latihan mati. Nah, itu saya pikir bagus sekali itu. Latihan mati, yaitu kita perlu latihan ya, pinjam keranda, lalu kita dikafani, kemudian setelah itu kita bayangkan bahwa kita yang benar-benar mati, kita bayangkan. Bahkan kalau perlu juga sekalian digali kuburan, kuburan yang syar'i, kuburan yang sekarang ini tidak syar'i ya, jadi kuburan yang ada untuk ngubur jenazah itu tidak syar'i. Yang syar'i itu agak dalam. Kemudian ada liang lahat. Liang lahat itu di ujung baratnya dalam itu ada terowongan lagi. Itu untuk tempatnya jenazah, itu namanya liang lahat. Sekarang sudah enggak ada itu. Itu kita perlu bikin liang lahat yang syar'i. Sebenarnya kami kemarin sudah ada rencana. Rencananya hari Kamis kemarin tanggal 17 ya, tanggal merah, namun karena masih kurang persiapan matang akhirnya kita tunda. Rencananya juga mau di shooting, jadi mulai dari jenazah, bagaimana menyikapi jenazah ketika mau mati, orang ketika sakaratul maut, bagaimana cara mentalkini ya, nanti siapa yang mau jadi orang matinya silahkan, jadi tidur talkini telinganya La ilaha illallah Ya. Sambil bayangkan bahwa dia benar-benar mau mati di talqin. Kemudian setelah mati apa yang dilakukan? Kemudian setelah itu juga bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana menyolati jenazah yang benar sesuai sunnah. Kemudian rencananya kami juga mau ada sesi pengajian di kuburan. Jadi pengajiannya di kuburannya. Jadi dibuat liang lahat, ya. Sampai disorting buat kenang-kenangan untuk yang tidak menyaksikan bahwa nanti inilah tempat kita. Mau enggak mau masuk ke situ. Kalau sudah mati berarti sandiwaranya selesai. Hidup ini kan sandiwara kan? Sandiwara. Sudah mati sandiwaranya sudah selesai. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang tadi dibacakan di rakaat kedua tadi, suratnya apa? Surat apa tadi ayo rakaat kedua? Surat At-Takatsur. Itu sahabatnya Nabi itu, ya. Hari berikutnya itu masih ingat yang dibaca Nabi hari kemarin itu apa. Itu menunjukkan bahwa mereka ketika sholat benar-benar pikirannya hadir. Kalau kadang kita terus terang aja, kita rakaat ketiga aja sudah lupa tadi imam bacanya apa. Yang kita ingat pasti Fatihah, ya. Karena kalau tidak Fatihah tidak sah sholatnya. Alhaqumut takatsur itu dijelaskan oleh para ulama rahmatullah alaihim ajma'in. Alhaqumut takatsur ay syaghalakum an ta'atillahi at-tafakhur bikathratil amwal wal aulad, membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah, berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Banyak harta, banyak anak, banyak pengikut, ya, banyak anak buahnya, berbangga-banggaan sampai lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, maghrur, tertipu. Kemudian hatta zurtumul maqabir ay wastamarra ishtighalukum bidzalika ila an sirtum ila al maqabir wa dufintum fiha. Terus menerus manusia itu lalai sampai kapan? Sampai masuk kuburan dan dikuburkan di sana baru selesai. Karena orang kalau sudah mati berarti sandiwaranya itu sudah selesai. Hidup ini kita tidak tahu. Yang terbaik di antara kita ini siapa? Tahu enggak kita? Tahu enggak kita siapa yang paling takwa di antara kita? Siapa yang terbaik di antara kita? Kita tidak tahu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan merasa dirimu itu suci. Karena Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Dan takwa tempatnya at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sambil Rasulullah selesai menunjuk ke dalam dadanya. Takwa bukan dari penampilan luar, bukan dari pakaiannya, bukan dari juga ibadah-ibadah yang tampak. Ibadah yang tampak perlu, tapi harus diseringi dengan ibadah hati, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu ada di dalam. Sunnah itu yang tampak. Tampak luarnya ngikuti sunnah. Dalamnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika tadi Ustaz Khalid bercerita masalah tadi itu, ya. Dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan apa namanya kajian semacam itu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencananya juga nanti di shooting untuk jadikan bahan renungan kita. Karena mau tidak mau kita akan mati, cepat atau lambat. Tidak menunggu tua dulu, tidak menunggu sakit dulu. Berapa banyak yang muda yang sehat berangkat. Berapa banyak yang sudah tua, sakit-sakitan, tapi ternyata masih hidup dalam jangka waktu yang lama. Ketika itu saya ingat nasihat dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ketika beliau menafsirkan Al-Haqumut Takathur hatta zurtumul maqabir. Kata beliau, mungkin ini pernah saya jelaskan, saya ulangi tidak apa-apa kan? Ya. Kata beliau, qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala ajma'in, yang bagi liman arada ilaja qalbi wa inqiyadahu bisalasilil qahri ila ta'ati rabbi. Sepatutnya bagi orang yang ingin mengobati hatinya dan menundukkan hatinya dengan dipaksa, dipaksa, diibaratkan dengan dibelenggu, dirantai, dirantai hatinya supaya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Beliau menyebutkan ada 3 cara. Jadi ini cara yang terbaik untuk menata hati, cara yang terbaik untuk mengobati hati. Inilah yang namanya obat hati, tombok hati. Ya. Ada 3. Yang pertama-tama adalah an yuktira min dzikri hadhimil ladzat wa mufarriqil jama'at wa mutimil banin wal banat. Yang pertama-tama adalah memperbanyak ingat hadimul ladzat, penghancur semua kenikmatan, yang mencerai-beraikan semua perkumpulan, dan yang menjadikan anak-anak yatim. Yaitu ingat mati, ingat mati, mau apa ya. Siapapun kita kalau sudah mati itu sendiri-sendiri, semuanya tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dunia ini ada orang yang mungkin pandai membuat tipu muslihat, membuat hilah-hilah, tipu daya dan yang lainnya, sehingga banyak orang tertipu, terperdaya. Atau mungkin juga kadang orang itu punya rencana-rencana buruk yang kita tidak tahu, dipendam dalam dirinya, sehingga dia bisa menipu orang lain. Kalau sudah mati, bisa enggak dia menipu seperti itu? Sudah mati bisa enggak? Sudah sadar, sudah wassalam ya. Sudah mati kan, wassalam, sudah tamat, sudah selesai, ceritanya habis. Dulu di dunia bisa menipu orang, di akhirat sudah mati tidak bisa menipu orang. Ingat mati, ini sangat perlu sekali. Kemudian yang kedua, wa yuwadzibu ala musyahadatil muhtadirin, yang sering menyaksikan orang sakaratul maut kalau bisa. Ya, ada orang sekarat, kita lihat bagaimana proses sekaratnya orang itu. Karena proses sekaratnya orang itu macam-macam. Ya, ada orang yang proses sekaratnya itu lancar, mudah. Ada orang yang proses sekaratnya itu sampai matanya terbelalak kan main, sampai lidahnya menjulur. Sampai ada orang ketika proses sakaratul maut itu terpental-pental di ranjangnya. Sehingga saya dengar ada sebagian itu dari non-muslim, kalau sudah sekarat itu terpental-pental di ranjangnya. Sehingga ketika sekarat keluarganya keluar dari kamar semua, tutup kamarnya, sudah biar dia dipukuli malaikat sudah. Sudah mati baru dibuka, tahu-tahu dia sudah di bawah kolong tempat tidur. Ya, seperti itu. Sakarat. Kemudian yang ketiga, wa ziyaratu kuburi amwatil muslimin. Yang ketiga adalah ziarah kuburannya orang Islam, ziarah kubur untuk mengambil pengajaran. Beliau mengatakan, fahadihi thalathatu umur yambaghi liman qasa qalbuh walazimahu dambuh an yasta'ina biha ala dawa'i da'ih wa yastastrikha biha ala fitani syaitan wa a'wani. Ini ada 3 perkara. Apa saja tadi? Yang pertama-tama apa? Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, menyaksikan orang sakaratul maut. Yang ketiga, ziarah kuburan orang Islam. 3 perkara ini selayaknya dilakukan oleh orang yang hatinya sudah keras. Kalau kita merasa hati keras, kita lakukan. Dan orang yang terus-menerus bergelimang dalam dosa, kita manusia, apalagi sekarang sarana dosa ini terbuka lebar, terus kita berbuat dosa. Untuk melembutkan hati, Dan hendaklah dengan tiga perkara ini seseorang mendapatkan pertolongan untuk mengobati penyakitnya. Jadi ini adalah penolong untuk mengobati penyakit. Dan hendaklah tiga perkara ini pula yang bisa menyelamatkan dia dari fitnahnya setan dan fitnahnya kawan-kawannya setan. Terus. Kemudian kata beliau, fa inin tafa'a bil iktar min dzikril maut wan jallat bihi qasawatu qalbihi fadzaka. Kalau ingat mati saja, ternyata hatinya sudah bersih, sadar. Ah, sudah cukup. Berarti ingat mati sudah cukup. Ingat mati ya, sudah bersih hatinya, sadar, alhamdulillah cukup. Karena kadang kita perlu, mungkin kalau proses tadi itu pakai dikafani kan mungkin kelamaan ya, nunggu nanti acaranya kapan kan. Tapi kita bisa sehari-hari seperti ini. Coba mungkin nanti malam mau tidur, bayangkan kayaknya malam ini saya akan berangkat. Kemudian bayangkan seakan-akan ini roh saya sudah jalan ini. Iya, sudah lewat dari kaki. Ini roh saya sudah berada di mata kaki saya. Ini roh saya tambah jauh ini, sudah sampai di lutut ini. Sampai bayangkan roh kita berada di kerongkongan. Bayangkan. Kalau dengan membayangkan mati, ingat mati, hati kita sudah bersih, sadar, alhamdulillah sudah cukup. Wa in 'azuma 'alaihi ranu qalbih wastahkamat fihi dawa'i dzam. Kalau ternyata hatinya sudah terlalu sakit, banyak penyakitnya, hitam hatinya, sudah karatan hatinya, luar biasa ya, dosa sudah mengkristal di hatinya, ingat mati tidak cukup. Fa inna musyahadatal muhtadirin wa ziyarata quburi amwatil muslimin tablughu fi daf'i dzalika ma la yablughul awwal. Maka ditambahi lagi dengan menyaksikan orang yang sakaratul maut dan ziarah kuburannya orang Islam. Ini lebih mengena lagi. Sekarat. Sambil kita bayangkan, kalau sekarang dia sekarat, nanti saya yang sekarat. Kita ziarah kubur, kalau sekarang saya ziarah kubur, nanti kita akan diziarahi kuburan kita gantian. Lianna dzikra al-maut ikhbarun lil qalbi bima ilaihi al-masir wa qa'imun lahu maqam at-takhwif wa at-tahdhir. Karena ziarah kubur ini memberitahukan kepada hati kita, tujuannya ziarah kubur kan memberitahu hati bahwa saya mau tidak mau ke sini, inilah tempat tinggal kita, kuburan. Karena itu kuburan tidak perlu dimewah-mewahkan. Kan sekarang ada kan kuburan sampai berapa miliaran ya. Jadi seakan-akan seperti real estate, perumahan. Iya, sekarang kan ada kan kuburan gitu. Itu di mana itu yang masjid? Di Malang ada ya? Iya, ada juga di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu kuburan sampai mewah, luar biasa. Satu orang bisa sampai berapa miliar kuburannya. Ini kan membohongi diri sendiri ini. Orang mati nggak butuh dengan rumah itu. Orang mati yang dia bawa adalah amalnya. Kuburannya mau dibangun seperti apa, mewahnya, indahnya. Kalau dia orang jahat, diazab oleh Allah. Sebaliknya kalau kuburan orang yang soleh, walaupun kuburannya gak dikenal, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang-orang yang meninggal dunia kecelakaan kemarin, pesawat Sukhoi Superjet 100 nabrak Gunung Salak. Ya kan? Nabrak Gunung Salak. Namanya kan keren, Sukhoi Superjet 100. Ternyata nabrak Gunung Salak. Kalah sama Gunung Salak. Ya, itu kan orangnya kan sudah meninggal dunia. Tabrakan meninggal dunia ya. Ya mudah-mudahan yang Islam kita berharap mereka matinya mati husnul khotimah. Dan gambar-gambar yang beredar itu ternyata tidak benar. Ya, jasadnya mereka itu rusak, memang enggak benar itu. Itu dari kecelakaan di negeri lain, bukan di sini. Ya kita berharap mudah-mudahan mereka yang mati orang Islamnya itu husnul khotimah. Termasuk juga ada yang dari Malang, kita berharap seperti itu. Ya. Kecelakaan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ziarah kubur. Nah, mungkin juga jasadnya enggak ditemukan mereka itu. Jasadnya hilang kan? Jasadnya hilang. Bagaimana jasadnya hilang, enggak ketemu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu qabran la yu'raf. Allah merahmati kuburan yang tidak dikenal. Kuburan yang tidak diketahui. Jadi bagi keluarga yang mungkin ada anggota keluarganya yang termasuk di pesawat Sukhoi itu yang mungkin enggak ketemu jasadnya, jangan kecil hati, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa, disolati aja salat ghaib karena dia belum disolati. Dan walaupun enggak ada kuburannya, enggak masalah, dirahmati oleh Allah. Allah merahmati kuburan yang tidak dikenal. Seperti itu. Ya, jadi kita ziarah kubur sambil kita memberikan salam, kita bertafakur bahwa saya nanti mau enggak mau seperti ini. Sambil mungkin kita baca batu nisan, ya. Kalau di buku-buku zaman dulu itu katanya baca batu nisan membuat lupa, ya. Tapi secara ilmiah enggak terbukti itu. Baca batu nisan membuat orang lupa. Atau mungkin karena orang dulu itu imannya tinggi, ya. Imannya tinggi sekali. Sehingga kalau baca batu nisan itu stres. Karena stres inilah membuat dia lupa. Tapi kalau orang sekarang udah biasa baca, si fulan, ya, mati umur sekian, si fulan mati umur sekian, oh si fulan ini teman saya, oh si fulan family saya, nanti giliran saya yang dikubur. Orang-orang yang dikuburan itu kalau kita sensus, lebih banyak orang tua atau orang muda? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang muda. Buktinya apa? Buktinya orang tua yang hidup lebih banyak mana dengan yang muda? Lebih banyak yang muda. Berarti masih banyak orang-orang yang belum tua sudah meninggal dunia. Karena kalau banyak orang mati tua, berarti di sekeliling kita banyak orang tuanya. Di sekeliling kita banyak orang mudanya. Berarti kebanyakan mereka itu belum tua sudah mati, meninggal dunia. Ya. Kemudian juga diperinci lagi di sini oleh beliau, Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau menyaksikan orang sakaratul maut itu mungkin jarang kita bisa menyaksikan. Itu momen-momen yang langka. Tapi kalau ingat mati dan ziarah kubur, bisa sewaktu-waktu kita melakukan. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita coba saja melakukan. Saya tadi tertarik, ya, ketika Ustaz Khalid menerangkan, saya tertarik sekali untuk dilakukan seperti itu, yaitu latihan, latihan mati. Jadi kita latihan, kita ada latihan di kafani, ya. Sambil kita bayangkan bahwa yang mati itu adalah kita, ya. Apalagi kalau lebih berani lagi, nanti anggota keluarganya disuruh lihat jenazahnya, sambil mencium, ya Allah, Allah irhamu, doakan, ya Allah, Allah maghfirlahu warhamu, ya Allah, Allah maghfirlahu warhamu, Allah maghfirlahu. Sambil gitu, ya. Tujuannya supaya kita lebih hati-hati di dunia. Kalau enggak hati-hati, kita ini bablas sudah. Fitnahnya dunia adalah fitnah yang luar biasa besarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, keluarga kita, dan kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan aja kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah, Kitabul Haji wal Umrah, bab nomor ke-254, yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala, babuz zajri an ikhtila'i syauqil haram waltiqati saqitiha illa an yakuna munshidan. Bab larangan mencabut duri di tanah suci dan memungut barang temuan, barang milik orang yang hilang, ya, yang tercecer, yang jatuh, kecuali memungutnya untuk mengumumkannya. Nah, ini bab ini mungkin jarang kita dengar karena jarang dibahas. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan orang ihram, tidak ihram pun sama, yaitu kita tidak boleh mencabut pohon-pohon, tanam-tanaman yang ada di tanah suci. Kemudian juga nanti ada keterangan juga tidak boleh mengusir binatang-binatangnya. Di sini beliau bawakan dua hadis yang cukup panjang. Yang pertama-tama riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama yauma fathi Makkah, yaumal fatah ay fatah Makkah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari penaklukan, yaitu penaklukan kota Makkah. Ditaklukkan tahun berapa kota Makkah ini? Tahun 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah. Kata beliau, "Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard, fa huwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya negeri ini, negeri Mekah, telah diharamkan oleh Allah. Maksudnya telah disucikan. Jadi tanah haram, tanah suci. Bukan haram berarti haram, Mekah itu haram loh ya. Bukan loh ya. Jadi mana tanah haram, tanah suci. Sesungguhnya negeri ini, negeri Mekah ini diharamkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai tanah suci semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia haram. Dia menjadi tanah suci dengan pengharaman dari Allah sampai hari kiamat nanti. Jadi yang menjadikan Mekah sebagai tanah haram, tanah suci adalah Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Ada hadis yang lainnya menyatakan bahwa yang menjadikan Mekah tanah haram adalah Nabi Ibrahim. Yang menjadikan Madinah tanah haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bagaimana ini? Tidak ada pertentangan. Kalau kita kembali kepada penjelasan-penjelasan para ulama bahwa Mekah dijadikan oleh Allah sebagai tanah suci, tanah haram semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Nabi Ibrahim menekankan lagi. Jadi Nabi Ibrahim bukan memulai tapi menekankan. Wa innahu lam yahillal qital fihi li ahadin qabli walam yahilla li illa sa'ah min nahar. Dan sesungguhnya tidak halal berperang di kota Mekah untuk seorang pun sebelum aku, dan tidak pula dihalalkan untuk aku kecuali sesaat saja pada waktu siang. Jadi semenjak zaman dahulu perang di Mekah itu enggak boleh. Rasulullah juga diharamkan perang di Mekah kecuali sesaat waktu siang, maksudnya saat penaklukan kota Mekah saja. Namun ternyata alhamdulillah penaklukan kota Mekah tanpa ada peperangan, Fathu Mekah dengan penuh perdamaian karena sifat kebijaksanaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang di Mekah itu enggak boleh kecuali kalau ada orang ngacau. Nanti ada penjelasan-penjelasan ya dari para ulama. Kecuali kalau ada orang yang ngacau, ngacau di Mekah. Berarti zaman dulu tahun berapa itu yang dikenal dengan tragedi Jumat berdarah. Ada jamaah haji dari negeri tertentu yang mengadakan demonstrasi besar-besaran di Mekah, bahkan di Masjidil Haram. Demonstrasi besar-besaran ya. Dan mengajak orang dari negeri lain untuk demo. Yang mana tujuannya adalah ingin menjatuhkan pemerintahan Arab Saudi, sampai akhirnya mereka ditembaki banyak. Atau juga pernah ada kasus Juhaiman. Kasus Juhaiman. Dan ketika itu, waktu itu ayah dan ibu pas di sana tahun 79 ya. Jadi waktu itu zaman itu orang masuk Mekah, masuk Masjidil Haram enggak diperiksa. Zaman dulu enggak diperiksa ya. Nah, ternyata mereka itu membawa keranda. Keranda masuk ke Masjidil Haram. Yang jaga itu nyangka bahwa isinya adalah orang mati. Ternyata isinya adalah senjata-senjata dan juga bahan-bahan makanan. Dan mereka akan mengadakan pemberontakan di sana. Dan biasanya waktu itu, entah tanggal berapa ya waktu itu biasanya rajanya pas sholat subuh di Masjidil Haram. Dan subhanallah, saat itu raja pas gak sholat subuh di Masjidil Haram dengan izin Allah. Ini terjadi peperangan antara pasukan keamanan dengan para pemberontak ini, dan akhirnya mereka terkalahkan dan semuanya dihukum panjung, semuanya dipotong lehernya karena mereka dianggap sebagai kaum pemberontak, pemberontakan Juhaiman. Niatnya baik. Mereka tuh niatnya baik. Mereka adalah pemuda-pemuda yang punya ghirah, punya semangat untuk menegakkan syariat. Tidak ingin di Mekah ada kemaksiatan, enggak ingin ada ini, enggak ingin ada musik, enggak ingin ada bank-bank riba. Ingin bersih dari semua itu. Tapi mungkin caranya yang tidak dibenarkan oleh aturan syariat. Jadi tidak boleh perang kecuali kalau ada orang yang menyerang lebih dahulu, ya masa kita diam saja? Kan tentu diamankan. Apalagi sekarang para imam itu selalu dijaga oleh tentara-tentara dan polisi di sana, karena imam pun juga keamanannya perlu dijaga. Ada orang enggak suka, mungkin mau diapa-apakan. Lalu dikatakan lagi di sini, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, maka Mekah menjadi tanah haram dengan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. La yu'dadu syauquh. La yu'dadu syauquh. Ya, durinya tidak boleh dicabut. Jadi durinya maksudnya tanaman-tanaman di Mekah itu enggak boleh dicabut kecuali kalau duri yang mengganggu, lain lagi ya, sesuatu mengganggu. Seperti kita tidak boleh membunuh binatang waktu ihram, tapi ada beberapa binatang yang boleh dibunuh yang sifatnya mengganggu, kayak tikus, kalajengking dan semisalnya. Jadi di Mekah itu tidak boleh, walaupun bukan ihram loh. Ini tidak ada hubungannya dengan orang ihram ini. Ini hubungannya dengan orang yang ada di Mekah, tanah suci Mekah. Tidak boleh nyabut tanaman seenaknya, enggak boleh. Enggak boleh. Wala yunaffaru shayduh. Demikian pula binatang-binatang buruannya enggak boleh diusir, enggak boleh dihalau. Jadi binatang-binatang itu enggak boleh kita menghalaunya. Misalnya di depan kita banyak burung dara, ya. Itu enggak boleh kita tanpa ada perlu apa-apa menghalau. Ya, digesuh itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau kita jalan dengan sendirinya, lalu mereka terbang dengan sendirinya, tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja kita halau, ya, kita gesuh itu, diusir, nah itu tidak boleh, dilarang di Mekah. Ini kayaknya sepele kan? Tapi larangan, dilarang. Ada pelanggaran-pelanggarannya. Wala yaltaqitu luqatatahu illa man 'arrafaha. Dan tidak boleh mengambil barang temuan di Mekah kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya. Jadi kita nemu di Mekah itu enggak boleh kita ambil enggak boleh. Nemu diumumkan. Atau kalau kita tidak memungkinkan mengumumkan, maka di sana itu ada satu maktab ya, satu kantor khusus untuk menyerahkan barang-barang temuan. Jadi kalau kita nemu apa di Mekah, nemu uang atau mau apa saja berharga, kita cari kantor itu, kita serahkan, saya nemu. Tidak boleh dimiliki. Wala yukhtala khalaha. Demikian pula tumbuh-tumbuhannya termasuk rumput-rumputan. Kemudian juga alang-alang. Nah, itu enggak boleh diambili. Rumput-rumput di Mekah itu enggak boleh dicabuti. Jadi mungkin kita mau wukuf di Arafah, rumput-rumputnya dicabuti enggak boleh. Kecuali rumput-rumput yang memang sudah kering, sudah rusak dengan sendirinya. Tapi kalau rumput masih segar enggak boleh dicabuti. Faqala al-Abbas, lalu al-Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, illal idkhir fa innahu liqainihim wa li buyutihim." Ya Rasulullah, bagaimana kalau idkhir? Idkhir itu sejenis rumput ya, yang mempunyai bau yang wangi, daun mempunyai bau yang wangi, yang biasanya dijadikan campurannya bikin teh, atau mungkin semacam nak mungkin seperti itu ya, satu daun-daunan yang punya bau wangi. Kecuali itu ya Rasulullah, karena itu dipakai oleh manusia untuk pandai besi. Jadi pandai besi menyalakan apinya pakai itu biasanya. Kemudian juga dipakai di rumah-rumah mereka, dipakai di rumahnya untuk menutupi apa, yang menutupi atapnya. Bagaimana ya Rasulullah, boleh apa enggak idkhir? Karena dibutuhkan ya Rasulullah, itu kita butuh. Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal idkhir, ya idkhir enggak apa-apa, dicabut untuk kepentingan tadi itu, kepentingan menyalakan api bagi pandai besi dan kepentingan untuk nutupi atap-atap yang biasa bocor. Selanjutnya di sini juga dibawakan lagi hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Lamma fatahallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Makkah, qama fin nasi fahamidallahu wa athna alaihi thumma qala. Ketika Allah memberikan kemenangan, penaklukan kota Makkah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah berdiri di hadapan manusia, memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Beliau berceramah, kemudian di antara isi ceramahnya adalah innallaha habasal fil an Makkah wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Sesungguhnya Allah menahan pasukan bergajah tidak bisa masuk Mekah, tidak bisa nyerbu Ka'bah, dan sekarang ini Allah menjadikan Mekah dikuasai oleh rasulnya dan orang-orang yang beriman. Fa innaha la tahillu li ahadin kana qabli wa innaha uhillat li sa'ah min nahar wa innaha lan tahilla li ahadin min ba'di. Sesungguhnya Mekah itu tidak halal untuk perang bagi seorang pun sebelum aku, dan dihalalkan untukku hanya sesaat saja waktu siang, yaitu ketika penaklukan kota Mekah, dan setelah itu tidak dihalalkan lagi perang untuk selama-lamanya sepeninggalku nanti. Ya, artinya Mekah itu benar-benar kota yang aman, kota yang aman. Lalu beliau mengatakan fala yunaffar sayduha, tidak boleh diusir atau dihalau binatang-binatangnya di sana. Wala yukhtala syauquha, tidak boleh dicabut duri-durinya kecuali yang mengganggu. Wala tahillu saq wala tuhillu saqit wala tahillu saqitataha illa limunshidin, tidak halal barang temuannya kecuali bagi orang yang mengambilnya untuk mengumumkan. Wa man qutila lahu qatil fahuwa bi khairin nadharin, barang siapa yang anggota keluarganya ada yang terbunuh di Mekah, yang terbunuh, maka dia punya dua pilihan. Ya, ini hukum dalam Islam ya. Kalau ada anggota keluarga terbunuh, maka keluarganya itu punya dua pilihan. Imma an yufda, yang pertama-tama adalah dibayarkan diat, dibayarkan tebusan. Tebusan nanti ada sekian onta, sekian miliar. Ya. Wa imma an yuqit, atau yang kedua adalah pihak keluarganya minta hukum qisas, membunuh hukumannya dibunuh. Ini hukum yang terbaik. Membunuh dibunuh bukan kejam itu. Itu hukum yang terbaik. Orang membunuh hukumnya adalah dibunuh. Jangan protes, jangan marah. Kenapa dibunuh? Jawabannya karena membunuh. Selesai kan? Kenapa membunuh? Kenapa dibunuh? Karena membunuh. Kalau tidak membunuh enggak mungkin dibunuh. Ya. Jadi kita harus bersikap adil. Islam itu adil. Jadi mengorbankan satu orang demi untuk menyelamatkan banyak orang. Pembunuh dibunuh. Jangan sampai pembunuh dibiarkan hidup, akhirnya dia akan membunuh terus, pembunuhan di mana-mana. Islam itu agama yang benar-benar menegakkan keadilan, tapi adil menurut aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-Abbas, lalu berkata al-Abbas radhiyallahu taala anhu, illa al-idkhir fa inna naj'aluhu likuburina wa buyutina, kecuali idkhir ya Rasulullah, ya, daun jenis idkhir tadi itu, karena kami jadikan untuk kuburan kami, untuk di kuburan. Jadi kalau apa namanya telisiknya itu tidak cukup ya, atau kain kafannya tidak cukup, itu dikasih tutupan dengan daun idkhir. Dan juga kami menjadikannya untuk atap-atap di rumah kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau bersabda illal idkhir, ya idkhir enggak apa-apa. Faqama Abu Syah rajulun min ahli Yaman, lalu berdiri seorang panggilannya Abu Syah, seorang laki-laki dari negeri Yaman. Faqala, berkata orang itu, uktubu li ya Rasulullah, ya Rasulullah, wasiat tadi itu tuliskan untukku, catatkan ya Rasulullah. Masya Allah, sahabat benar-benar kalau dapat ilmu itu senang, supaya tidak lupa minta dicatat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uktubu li Abi Syah," catatlah untuk Abu Syah. Ini juga ada pelajaran bahwa ilmu itu dicatat. Ya, kalau ilmu enggak dicatat itu hilang. Ilmu enggak dicatat hilang. Kecuali kalau antum enggak mencatat enggak apa-apa. Karena antum kan di atasnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i apal. Jadi ilmu enggak dicatat hilang. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu adalah binatang buruan. Mencatat sama dengan mengikat. Kalau kita dapat binatang buruan enggak diikat, bagaimana hasilnya? Lepas, ya diikat. Saya aja kalau enggak bawa buku ya lupa semua. Ya, paling hari ini ingat, seminggu lagi lupa. Manusia tempatnya lupa. Tempatnya lupa dan tempatnya salah. Kalau ada buku kan enak, bisa ngerepekan. Ya, inilah hadis-hadis yang dibawakan ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hanya para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Setiap masalah fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Beda pendapatnya para ulama mengenai mencabut apa namanya tumbuh-tumbuhan ya, pohon-pohonan dan rumput-rumputan. Apakah itu secara umum semuanya mutlak tidak boleh? Ataukah yang tidak boleh itu adalah rumput-rumputan, pohon-pohonan milik umum. Kalau milik pribadi tidak apa-apa. Ini para ulama memang berbeda pendapat dan saya tidak akan menjelaskan mana pendapat yang rajih karena cukup tajam perbedaannya. Bahkan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala lebih cenderung mengatakan alal umum, umum semuanya tidak boleh. Walaupun di rumahnya sendiri enggak boleh dicabut. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain termasuk ulama kontemporer mengatakan kalau miliknya sendiri enggak apa-apa. Kan kadang orang di rumahnya itu mungkin ada tamannya, iya kan? Bongkar pasang ya silakan. Mau masang apa pohon ini di sini, mau masang rumput itu di sebelah sana, kemudian mungkin dipindah lagi sana sini, diganti ganti rumah, ya silahkan milik dia pribadi. Yang tidak boleh adalah yang ada di jalanan milik umum, kecuali kalau untuk kepentingan yang lebih besar lagi, perluasan jalan atau ganggu dan yang lain-lainnya. Yang jelas intinya kalau kita oleh Allah diberi rezeki bisa ke Mekah, maka jangan dilakukan hal-hal tadi. Ya, kalau tidak ada perlunya jangan merusak tanam-tanaman di Mekah. Kemudian juga jangan menghalau hewan-hewan, terutama yang paling banyak itu burung dara. Ya, di Masjidil Haram di depannya banyak burung dara. Termasuk juga di kuburan Baqi itu banyak burung dara. Jadi kita jangan menghalau. Kecuali kalau kita beli makanannya, kita sebarkan, beri makanan silahkan. Dengan catatan jangan mengotori tempat yang memang dibersihkan. Wallahu alam, itu dulu aja. Sekarang kita lanjutkan kajian tentang bagaimana para ulama rahmatullahi alaihi majma'in ketika minum air zam-zam, ya kan? Ini masih panjang soalnya pembahasannya. Di sini disebutkan tentang al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul Juz'u Hadith Ma' Zamzam Lima Syuribalah, itu judul kitabnya. Kata beliau, washtuhira 'ani Syafi'i al-Imam annahu syariba ma' Zamzam lirramyi fa kana yusibu min kulli 'ashra tis'ah. Dan telah masyhur, terkenal daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa ketika beliau minum air Zamzam itu di antara niatnya adalah supaya lemparan anak panahnya itu jitu. Lemparannya jitu. Dan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau mau minum ya, ya Allah, mudah-mudahan saya nanti kalau melempar anak panahnya itu jitu, selalu tepat sasaran. Ya, minum air Zamzam. Sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lemparan beliau itu jitu. Kalau ngelempar 10 yang meleset cuma 1. Jadi ngelemparnya 10 yang meleset cuma 1. Kalau sekarang mungkin kita bukan panah lagi ya. Dan kalau kita sekarang belajar menembak, iya kan? Tapi panah juga perlu, jangan ditinggalkan panah. Karena nanti tembak itu pelurunya habis. Masa mau disawam, mau dilemparkan pistolnya? Percuma kan? Ya, dia nembak, tidak kena, di lesi sini tidak kena, pelurunya habis. Ya, pakai panah, dipanah dia, nah, habis. Jadi panah itu perlu ya. Termasuk juga berkuda, berkuda itu perlu. Jangan dikira sekarang sudah ada tank. Buat apa pakai kuda? Kudanya ditabrak tank habis nanti. Iya, sekarang ada tank nanti. Bahan bakar habis. Karena sebagian ulama itu memprediksi dengan dalil-dalil yang mereka fahami ya, bahwa nanti akhir zaman teknologi ini sudah hilang. Tidak ada teknologi lagi. Teknologi listrik, semuanya, tambang. Tidak ada. Kembali kepada zaman semula. Jadi naik kuda lagi. Kalau perang, duel pakai pedang. Pakai apa namanya? Pakai panah lagi. Cuman kapan zamannya? Wallahu a'lam. Itu juga isyarat daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pohon gharqad. Kan beliau bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud." Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Perang besar Islam dengan Yahudi. Ketika Yahudi itu diperangi, mereka sembunyi di balik batu. Dan ternyata batu berbicara, "Ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi khalfi ta'al faqtulhu." Hai orang Islam, hai hamba Allah, Yahudi di belakangku, kemarilah bunuh dia. Lalu dia sembunyi di balik pohon. Pohon juga berkata seperti itu, illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Itu adalah pohonnya orang Yahudi, tempat bersembunyinya orang Yahudi. Dan Yahudi percaya dengan hadis ini. Bahkan di Palestina yang dikuasai oleh Yahudi, Israel itu, itu mereka sekarang bisnis pohon gharqad itu bisnis yang laris itu. Jadi kalau antum pengin kaya, bisnis pohon gharqad aja. Jual ke orang Yahudi, laris. Iya, antum cari di internet, ada bisnisnya itu. Satu pohon harganya berapa? Dan mereka rata-rata menanam di rumahnya beberapa pohon gharqad. Dan mereka siap itu untuk tempat bersembunyi. Dan ini mungkin juga isyarat bahwa nanti peperangan itu kembali manual. Karena kalau dia sembunyi di gharqad, dikasih rudal nuklir habis gharqadnya. Kan gitu kan? Berarti perangnya kembali kepada zaman dulu lagi. Atau juga ada yang mengatakan bahwa pohon gharqad itu kan, saya kan ada fotonya ya di website Hati Bening ya, fotonya pohon gharqad. Itu kayaknya fotonya kayak pohon yang benar-benar orang kalau masuk di dalam kayak di semak-semak enggak kelihatan itu. Entah itu radar bisa nembus enggak itu. Nembus pohon gharqad. Mungkin radar enggak bisa nembus barangkali ya. Seperti itu. Jadi yang jelas itu kembali kepada zaman dulu lagi. Karena kalau sekarang pohon gharqad buat apa? Di nuklir, sak gharqadnya, sak orangnya habis semuanya. Yang jualan juga mati. Jualan pohon gharqad. Selanjutnya, waktu di sana jam berapa? Jam berapa di sana? Kurang 3 menit ya. Ya, di sini agak panjang sedikit ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tidak apa-apa, saya tambah satu aja. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah murid kesayangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang dipuji oleh Imam Syafi'i tentang kecerdasannya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaihi, qala Abdullah bin Ahmad, berkata Abdullah bin Ahmad, ini putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ra'aitu abi ya'khudhu sya'ratan min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha'uha fi fihi yuqabbiluha. Aku melihat ayahku Imam Ahmad bin Hanbal mengambil satu rambut daripada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian rambut itu diletakkan di mulutnya, diciumi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Ini cintanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ahsibu anni ra'aituhu yadh'uha 'ala 'ainai, dan aku juga melihatnya meletakkan rambutnya Nabi itu di matanya, diletakkan di mulutnya, diciumi rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di matanya rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaghmisuha fil ma wa yashrabuhu yastashwi bihi. Kemudian rambutnya Nabi itu dimasukkan ke dalam air, lalu air itu diminum untuk mendapatkan kesembuhan. Barokahnya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ra'aituhu akhadha qas'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghasalaha fi hubbi jubbil ma thumma shariba fiha wa ra'aitu yashrabu min ma'i zamzam yastashfi bihi wa yamsahu bihi yadayhi wa wajha. Kemudian aku juga melihat beliau ayahku meletakkan rambutnya Nabi itu di sebuah wadah, ya semacam piring, dikasih air di sana lalu diminum air yang bercampur dengan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian aku juga melihat beliau meminum air zam-zam, meminum air zam-zam dan berdoa mohon kesembuhan. Jadi beliau minum air zam-zam minta kesembuhan kepada Allah dari penyakit-penyakitnya. Lalu diminum air zam-zam itu kemudian diusapkan di kedua tangannya dan diusapkan di wajahnya air zam-zam itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Ini tabaruk yang boleh. Jadi bertabaruk kepada bekas-bekasnya Nabi, peninggalan Nabi itu boleh. Ini tidak ada khilaf, la khilafa baina ahli sunnah wal jamaah, tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal semuanya, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh, Imam Ibnul Qayyim mengatakan boleh, semuanya boleh. Kalau ada orang bilang Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh, itu fitnah, fitnah. Karena saya dengar sekarang ini banyak orang menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, itu fitnah semua, fitnah, fitnah. Mestinya kita ini para tokoh-tokoh, ya, para ulama itu harapannya, ya, melalui radio yang tercinta ini saya berharap para ulama, ya mbok yo, para ulama itu menyejukkan umat gitu loh. Para ulama semuanya dari kalangan siapapun, kelompok apapun, tokoh masyarakat, mohon kalau ceramah itu yang menyejukkan umat. Jangan kalau ceramah itu hanya bikin masalah saja, ribut tok. Sampai kapan ribut ini? Biarkan yang ribut orang goblok-goblok biar ribut. Ulama jangan ikut ribut. Kalau ulama ikut ribut berarti ulamanya mengikut. Mengikut apa? Yang bilang antum bukan saya. Iya. Jadi mohon ya Allah para ulama semuanya, lek ceramah kok sing enak ngono lho, sing ngedemno umat, sing enak. Jangan ceramah liyane ngelokno Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, engko sing kono bales maning ngelokno kene, sampai kapan terus? Apa sabunge wis engko pedang kabeh ya? Perang ngono. Sopo sing menang berarti sing bener. Sampai kapan kita kayak gini ini? Mohon umat kalau ulama kalau ceramah itu yang enak. Sehingga umat itu nanti pulang dari ceramah itu mendapat pencerahan, mendapat siraman rohani. Mulai itu imannya tambah kandel, tambah tebal imannya, tambah cinta kepada orang Islam. Jangan sampai nanti pulang dari pengajian hasilnya adalah tambah benci kepada wong Islam. Pada podo-podo islami, sembahyangnya ya podo ngadep kiblat. Ya, Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala, nabinya sama, sahabatnya sama, empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafa Ar-Rasyidun. Imamnya juga sama, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya sama. Beda, ada beda kita ini. Paling-paling beda-beda masalah-masalah apa sepele-sepele. Jadi harapannya ini Imam Ahmad bin Hanbal cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertabaruk ya dengan peninggalannya Nabi, bekas-bekasnya Nabi itu boleh, tidak ada khilaf. La khilafa baina ahli sunnah wal jamaah, tidak ada khilaf. Yang beda pendapat itu selain Nabi, rambut saya misalnya, kayak apa rambutku sampai simpen? Ya, rambutnya manusia sama, rambut kita dengan rambutnya ulama, podoe kabeh kono. Tapi bedanya Nabi Muhammad beda, khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak sahabat yang nyimpen rambutnya Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada. Ada tidak sahabat yang nyimpen rambutnya Sayyidina Ali? Tidak ada. Yang nyimpen rambutnya Sayyidina Hasan? Tidak ada. Ini khusus Nabi. Nyimpen rambutnya Nabi, nyimpen bajunya Nabi itu barokah semuanya. Jangankan rambutnya, keringatnya Nabi itu loh barokah. Keringatnya Nabi itu baunya wangi. Disebutkan dalam satu riwayat, kalau sudah musim panas, zaman dulu tidak ada AC, Nabi Muhammad kalau tidur itu berkeringat. Istrinya Nabi itu rebutan keringatnya Nabi untuk dicampurkan di parfumnya supaya tambah wangi parfumnya. Allahu Akbar. Jangankan keringatnya Nabi, air ludahnya Nabi itu loh wangi. Sehingga kalau Nabi itu meludah, itu para sahabat rebutan, tapi mau tukaran rebutan ludahnya Nabi. Sehingga sampai disebutkan air ludahnya Nabi itu enggak nyentuh di lantai. Tapi mereka rebutan, ludahnya Nabi wangi. Kalau ludah saya mau enggak ada. Jangan. Kalau ludahnya orang lain, wah, wis terima kasih Pak. Jazakallah khair. Sampai aja lu aku takai lu akeh. Gitu kalau orang lain. Kalau Nabi Muhammad enggak apa-apa, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khususiyah, ya, khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, masih banyak tentang cerita-cerita dari para ulama bagaimana mereka ketika meminum air zam-zam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.